Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita akan menjelaskan makna doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi di awal doa dibacakan oleh Nabi wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Itu ayat Al-Qur'an ya di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ya wajjahtu wajhiya, aku mengarahkan wajahku. Aku mengarahkan wajahku. Kata wajah di sini di sebermana wajah muka dia, mukaku aku arahkan. Atau wajahku bermana arahanku, kemana aku mengarah, seluruh arahanku aku arahkan kepada Allah. Alladhi fataras samawati wal ard. Fatara artinya yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang mendahulunya, tidak ada contoh sebelumnya yang semisal dengan itu. Iya, itulah penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala adakan langit dan bumi ini, tidak pernah ada yang semisal dengannya sebelum itu. Alladhi fataras samawati wal arda hanifan, dalam keadaan hanif. Ya. Hanif artinya al-mail, dia condong, yaitu dia condong meninggalkan kesyirikan dan mengarah kepada tauhid, kepada memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ditekankan makna ini di kalimat setelahnya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku sekali-sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini pernyataan bahwa dia memurnikan ibadahnya, dia menghadapkan wajahnya saat dia sholat, segala arahan hatinya semuanya diarahkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku. Atau di kelanjutan ayat ada kata qulnya ya, di kelanjutan hadis langsung disebutkan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku. Ya. Salat yang dimaksud di sini adalah salat yang dimaklumi, inilah yang kita bahas tentang sholat. Sungguhnya sholatku, wanusuki dan sembelihanku, hewan yang aku sembelih. Ya, ini di penafsiran kebanyakan ahli tafsir, ada juga yang menafsirkan wanusuki yaitu ibadahku, seluruh ibadahku. Nah, wanusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini pernyataan ya, kesadaran bahwa salat, ibadah yang dia lakukan, kalaupun dia menyembelih kurban, dia hidup dan kematian, semuanya adalah lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik Allah semata-mata, dia serahkan hanya untuk Allah rabbil alamin, yang menciptakan seluruh makhluk, Rabb seluruh makhluk, yaitu yang menciptakannya, yang menguasainya dan mengatur segala perkara mereka. Dan kata al-alamin, alam itu dalam bahasa Arab, segala yang selain Allah disebut alam. Karena itu di bahasa Indonesianya dikatakan bahwa Rabb semesta alam. Iya. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Ini penekanan bahwa tidak ada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Ini pernyataan dimulai di awal tasyahud supaya seorang hamba menekankan mana ubudiyah, penghambaan di dalam jiwanya. Tatkala dia berdiri untuk salat, dia menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dia menghadap kepada Allah yang memberikan berbagai nikmat kepadanya, padahal dia adalah seorang manusia yang banyak melakukan kesalahan, banyak kekurangan. Dia kata Allah tidak merahmatinya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Kayak di mana terkandung di dalam doa istiftah ini apabila dicermati dengan baik. Kemudian di kelanjutan doa, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk. Allahumma ya Allah, engkaulah al-malik yang maha berkuasa. Al-malik salah satu nama dari Asmaul Husna. Ya. Yang artinya Allah itu maha berkuasa. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambamu. Ini pernyataan apabila diperhatikan oleh seorang hamba, dia selalu mengingat jati dirinya bahwa dia hanyalah seorang hamba. Dan yang namanya hamba tidak memiliki dirinya sendiri, dia adalah milik Allah. Harus tunduk kepada perintah Allah dan beribadah kepada Rabbnya. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, sungguhnya saya menzalimi diriku. Wa'taraftu bidambi, dan sesungguhnya saya mengakui dosa-dosaku. Ya, faghfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini doa dibaca oleh Nabi ya di salat. Dan Nabi berkata, aku menzalimi diriku. Ya. Aku menzalimi diriku. Dan aku mengakui kesalahanku. Aku mengakui kesalahanku. Nah, dan dari mana ini ditekankan oleh para ulama bahwa ada beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Allah ampunilah dosaku, menunjukkan bahwa beliau sama dengan manusia lainnya tidak lepas dari dosa kecil, tidak lepas dari dosa apa? Dosa kecil. So, kalau dosa besar tidak mungkin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, terhadap dosa kecil saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan makna yang indah bagi seorang hamba di dalam ubudiyah, di dalam penghambaan kepada Allah, bahwa dia selalu mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya, selalu memohon ampun kepada Rabb-nya atas segala dosa dan kesalahan kezaliman yang dia lakukan pada dirinya. Iya. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku. Kata zalim itu asalnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian di kelanjutan doa, wahdini li ahsanil akhlaq. Wahdini li ahsanil akhlaq. Dan berikanlah hidayah kepadaku menuju kepada akhlak yang paling indah, yang paling baik. Iya. Rasulullah, Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Ya Rasulullah. Akhlak beliau adalah panutan. Beliau sudah dijadikan contoh pada akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah. Maka Rasulullah adalah suri tauladan. Namun bersamaan dengan itu, beliau selalu memohon kepada Allah diberi hidayah menuju kepada akhlak yang paling baik. Iya. Apalagi selain dari Ar-Rasul, tentunya ini adalah perkara yang lebih penting lagi. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang baik itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Dia adalah anugerah dari Allah, pemberian. Ya, dan akhlak seorang hamba bisa berubah. Ya. Tidak dikatakan bahwa akhlak manusia itu tabiat manusia. Tabiat tidak bisa berubah. Itu keliru. Tabiat bisa berubah. Iya. Tabiat bisa berubah. Kalau dibiasakan, dia akan berubah. Itu pembiasaan. Kapan dia membiasakannya, dia akan berubah. Iya. Orang Indonesia bilang ala bisa karena biasa. Ya, karena adanya pembiasaan, akhirnya bisa berubah menjadi biasa. Dan itulah akhlak yang mulia. Nah, itu para ulama menyebutkan bahwa akhlak terbagi dua. Ada yang sifatnya jibiliyah, memang pembawaannya, tabiatnya, akhlaknya baik. Ada yang sifatnya muktasabah, akhlak yang dia latih. Dia didik dirinya dengan akhlak itu, sehingga dia menjadi baik. Ya. Maka Rasulullah memohon di sini, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Berilah hidayah kepadaku menuju kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang memberi hidayah kepada yang paling baiknya kecuali engkau. Ya, ini pengakuan bahwa akhlak yang baik itu hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkanlah dariku akhlak yang jelek. Tidak ada yang memalingkan akhlak yang jelek itu dariku kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik. Ya, labbaika wa sa'daik. Ya, ini dua kalimat. Ya. Pembahasan untuk menunjukkan bahwa orang yang menggunakannya betul-betul menjawab seruan siapa yang menyuruhnya. Labbaika artinya, ya Allah, aku menjawab seruanmu. Jawaban diiringi dengan jawaban setelahnya. Ya. Di sini dibawakan dengan lafaz labbaika. Labbaika itu dengan lafaz musanna dua. Dan orang Arab kalau mengistilahkan sesuatu yang sangat banyak, mereka bahasakan dengan kata yang mengandung makna dua. Labbaika, sa'daik. Demikian. Jadi aku menjawab, ya, seruanmu dengan penuh jawaban. Wa sa'daik, dan aku berusaha untuk bergembira di dalam menjawab jawaban tersebut. Maksudnya dengan penuh kerelaan hati, penuh kegembiraan, dia melakukan hal tersebut. Wal khairu kulluhu fi yadayk, dan segala kebaikan itu berada di tanganmu. Ini pengakuan, apa saja dari kebaikan yang ada pada hamba, semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru laysa ilaik, dan kejelekan apapun bukanlah kepadamu. Nah, boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana bika wa ilaika. Ya. Ana, aku ada karena engkau. Ya. Maksudnya aku bika, ya, aku karenamu. Maksudnya aku ada karena engkau. Ya. Kekuatanku karena engkau, aku bisa beramal karena engkau. Jadi ba di sini menunjukkan bahwa ia selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, wa ilaika, dan aku kembali kepadamu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hamba semuanya kembali kepada Allah. Tabarakta wa ta'alait, maha berkah engkau ya Allah, wa ta'alait, dan maha tinggi. Ya, maha berkah engkau dan maha tinggi. Nah, di sebagian riwayat ada tambahannya wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Ini subhanallah makna-makna yang sangat agung di dalam doa istiftah ini, dan kalimat-kalimat ubudiyah yang apabila dipahami oleh seorang hamba maknanya dan dia resapi makna ini di dalam hatinya, diucapkan setulus hati, ini sangat memberikan kepadanya kebaikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi baik ini yang berkaitan dengan hadis Ali bin Abi Thalib tentang tasyahud. Sekali lagi riwayat Muslim yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, wa fi riwayatin lah, dalam sebuah riwayat bagi Imam Muslim, inna dhalika fi salatil lail, sungguhnya hal tersebut pada salat malam. Ini kalimat riwayat Muslim, tidak ada dalam riwayat Muslim ada tambahan itu di salat malam. Hanya saja Imam Muslim menyebutkan hadis ini di pembahasan salat apa? Salat malam. Ya, adapun hukum masalah ini telah kita terangkan tadi, bahwa ini hadis boleh dibaca di salat malam dan boleh dibaca di selain apa? Salat malam. Iya. Boleh dibaca di selain salat malam. Nah. Iya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, ini doa istiftah yang pertama ya. Sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar akan membawakan doa istiftah yang kedua. Kata beliau, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salati sakata hunaihatan qabla an yaqra. فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلي بركاته. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara lis salat, kalau beliau takbir untuk salat. Takbir apa ini maksudnya? Takbiratul ihram. Ya, kalau beliau sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, sakata hunaihatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Iya. Jadi begitu beliau takbir Allahu Akbar, beliau diam sejenak, tidak langsung membaca. Tidak langsung membaca Al-Fatihah. Iya, tapi ada kelihatan jarak jeda, beliau diam sejenak. Diamnya ini menunjukkan bahwa ada yang beliau baca. Ya, ada bacaan yang beliau tidak perdengarkan. Nah, ini pertama menunjukkan disyariatkannya membaca doa istiftah. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa doa istiftah itu ya, tidak dijaharkan kalau dibaca. Dibaca sir. Tidak diperdengarkan. Kata Abu Hurairah, fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, apa yang beliau baca? Ya, ini terdapat keutamaan Abu Hurairah ya. Bagaimana keseriusan beliau di dalam mempelajari ilmu. Ketika dia melihat Rasulullah diam, dan beliau menyangka bahwa Rasulullah membaca sesuatu. Ya. Rasulullah membaca sesuatu. Maka Abu Hurairah pun bertanya, ya, apa yang beliau baca? Fasa'altuhu, faqala aqulu, maka Rasulullah berkata, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ini disebutkan ya, kelanjutan dari hadis. Di sini dari hadis ini bisa dipahami bahwa doa istiftah hukumnya bukan wajib. Ya. Hukumnya bukan wajib. Namun riwayat sebelumnya yang telah kita terangkan, ya, terdapat penjelasannya di hadis musi salatu. Ya, karena itu saya sudah isyaratkan bahwa kebanyakan ulama berpendapat doa istiftah itu sunnah hukumnya. Iya. Hukumnya adalah sunnah. Baik. Faqala, maka Rasulullah bersabda, aqulu, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkan antara saya, wa baina khatayaya, dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ya. Ini permohonan kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa-dosa. Ya. Dan ini adalah lambang kebahagiaan seorang hamba. Apabila dia dijauhkan dari dosa. Dijauhkan dari dosa. Tidak mendekatinya. Nah, adapun siapa yang jatuh di dalam dosa, maka itu adalah kejelekan bagi dirinya. Karena itu hadis ini sangat indah. Ya, seorang meminta, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa, tidak didekatkan. Ya, sebab kapan hamba dekat dari dosa, ada perbuatan dosa di sekitarnya. Ya. Kadang dia jatuh di dalamnya walaupun dia mengerti bahwa itu adalah dosa. Ya, karena itu kalau seorang hamba dijauhkan dari dosa, maka itu adalah sebuah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dari sifat seorang mukmin yang bijaksana, yang mengerti kebaikan untuk dirinya, dia jauhkan tempat-tempat yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya, kalau dia tahu dirinya lemah pada sebuah tempat, kalau tinggal di lingkungan tertentu dia akan lemah di situ. Atau misalnya apabila dia dihadapkan kepada perkara begini, dia akan menjadi lemah. Dia tahu kelemahan dirinya, jangan dia dekati. Ya, hendaknya dia menjauh. Ya, karena itu dari sebagian as-salaf rahimahumullah, ada orang-orang yang mengetahui kelemahan dirinya dan mereka betul-betul menjauh dari hal itu. Iya. Menjauh dari hal tersebut. Yang disebutkan dari Sufyan ats-Tsauri, beliau adalah orang yang sangat tidak suka dekat dengan penguasa. Bukan karena tidak boleh, tapi beliau khawatir akan dirinya. Ya. Dan ini adalah perkara yang dimaklumi di kisah dari para ulama kita. Nah, sebagian as-salaf kadang mereka memiliki amalan-amalan yang besar, namun dia sendiri tahu dari dirinya dia lemah kalau terlalu banyak orang yang melihatnya. Dia tahu bahwa keadaan dirinya tidak kuat untuk hal tersebut, maka dia mencari yang aman bagi dirinya. Sampai subhanallah, ada seorang dari as-salaf disebutkan dari Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ini murid Jabir bin Abdullah, seorang tabi'i. Muhammad bin Munkadir ya, waktu itu mengisahkan bahwa kota Madinah sedang paceklik, tidak ada air. Manusia sudah berulang kali melakukan salat istisqa. Sudah berulang kali melakukan salat istisqa, meminta hujan. Hujan tidak juga datang-datang. Maka di suatu malam, Muhammad bin Munkadir duduk di masjid. Beliau duduk di masjid. Ya, di salat malam. Ya, karena kondisi waktu itu tidak ada lampu. Ya, maka mereka salat, tahu mereka salat dan tahu ada orang-orang yang salat juga di situ. Ya. Setelah itu Muhammad bin Munkadir mendengar ada suara yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, pada hari ini manusia salat memohon hujan. Ya, mereka tidak mendapatkan hujan. Kemudian dia memohon kepada Allah, turunkanlah hujan. Ya. Subhanallah, seketika itu langsung turun hujan. Ya. Langsung turun hujan. Ya. Maka Muhammad bin Munkadir ya, ingin tahu siapa orang ini. Ya. Karena malam hari enggak kelihatan. Ya, orangnya pulang, diikuti oleh Muhammad bin Munkadir. Cuma diraba-raba saja sudah, akhirnya dia tahu rumahnya. Ya. Besok paginya dia datang ke rumah orang tersebut. Ya, dilihat orangnya, kemudian Muhammad bin Munkadir berkata, ya, orang itu langsung menyapa, ahlan wa sahlan. Sebab Muhammad bin Munkadir seorang imam besar di kota Madinah. Semua orang mengetahuinya. Ya. Diberi sambutan oleh orang tersebut, Muhammad bin Munkadir berkata, bukankah kamu yang berdoa tadi malam? Maka orang tersebut langsung marah. Apa urusanmu antara doaku dengan itu? Dia enggak mau ditahu. Iya. Ini bukan masuk dalam bab ria, tapi kekhawatiran dari sebagian orang karena dia tahu ya keadaan dirinya kadang terfitnah dengan sebagian dari ucapan manusia. Iya. Dan subhanallah, iya. Ia pun jadi ya, saya tidak ingat apakah dia kisah ini atau kisah yang lainnya. Ya, tiba-tiba besoknya sudah tidak diketahui di mana dia tinggal. Ya, dan ini keadaan sebagian orang. Ya, dia menjauhkan dirinya dari hal yang bisa membahayakannya. Ya, dan itu adalah hal yang diketahui pada diri seorang hamba. Dia harus mengerti titik-titik kelemahannya di mana. Ya, kalau dia tahu pada dirinya ada kelemahan akan sesuatu, dia jangan dekati sesuatu itu yang akan bisa menjatuhkannya kepada dosa. Iya. Menjatuhkannya kepada dosa. Karena itu doa ini sangat indah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya, timur dan barat sangat jauh. Ya, dan sini diajarkan untuk bermohon dijauhkan dari dosa antara timur dan barat. Kemudian kelanjutan doa, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, ya, sucikanlah aku. Bersihkanlah aku. Ini kalimat dibersihkan, disucikan, maksudnya dibersihkan dari dosa. Ya, dibersihkan dari kesalahan. Kama yunqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Sebagaimana pakaian putih itu disucikan, dibersihkan dari kotoran. Pakaian sangat putih, ada kotorannya. Pakaiannya jadi tidak baik. Tapi setelah dicuci, ya, bersih kembali menjadi putih. Ya. Maka ini permohonan agar supaya seorang hamba itu disucikan dari dosa-dosa. Dibersihkan dari apa? Dari dosa-dosa. Iya. Dan ini pakaian putih kinayah ya. Sebab putih itu menunjukkan apa? Kebersihan. Ya. Menunjukkan kebersihan. Tidak disebutkan warna yang lain. Sebab ini yang paling nampak menunjukkan bersihnya. Ya. Menunjukkan bersihnya. Nah. Kemudian doa ketiga, kelanjutan dari doa, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya, kalau yang kedua tadi permohonan disucikan. Sekarang permohonan bentuk bagaimana disucikannya? Ya Allah, bersihkanlah saya ya dari dosa-dosaku. Ya. Cucilah dosa-dosaku itu bil ma'i, dengan air. Ya, dengan air. Ya, dimaklumi bagaimana air itu? Ya. Bagaimana kelembutannya? Ya. Bagaimana kelembutannya? Bil ma'i wassalji. Ya. Perhatikan. Dengan air dan dengan as-salj. Ya, as-salj itu air yang sudah membeku. Ya. Sudah menjadi es. Ya. Jelas ya? Sucikanlah aku dengan air, dengan es, wal barat. Barat itu adalah apa? Kumpulan air yang turun dari langit. Ya, biasanya disebut salju. Ya. Jelas ya? Ini tiga. Ya, tiga. Dan perhatikan di sini permohonan disucikannya dengan air, es dan salju. Padahal kalau ingin mensucikan air panas itu lebih cepat menghilangkan kotoran daripada air apa? Air dingin. Ya. Dan ini menunjukkan tentang dosa, bahayanya dosa itu membakar. Ya. Hal yang apa? Hal yang membakar. Karena itu menghilangkannya dengan sesuatu yang menyejukkannya. Ya. Dan ini menunjukkan banyak hal ya, menunjukkan bahaya dosa dan menunjukkan ya, bagaimana seorang itu menghilangkan dosa. Bil ma'i wath-thalji wal barat. Ya, ini sifat-sifat yang berkaitan dengan ilmu syariat, pengampunan dan taubat. Semua berkaitan dengan hal ini. Ini sifat-sifatnya. Iya. Sifat-sifat bagi seorang hamba. Nah. Maka dia berusaha mensucikan dirinya bil ma'i wath-thalji wal barat. Banyak hal yang mensucikan seorang hamba dari dosa. Salah satunya dia banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini kadang ada pertanyaan. Ada kadang yang bertanya, yang mana lebih afdal dilakukan oleh seorang hamba? Dia membaca zikir yang sifatnya pujian, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Atau dia membaca zikir yang sifatnya memohon ampun, astagfirullah wa atubu ilaik, Allahumma gfirli. Dan semisal dengan itu. Yang mana yang afdal dia baca? Iya. Nah. Ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan beliau menyebutkan bahwa ya dengan bahasa ini juga. Kata beliau, kalau pakaian itu kotor, ya, maka disucinya pakai air dengan menggunakan sabun. Iya. Pakai air menggunakan apa? Sabun. Jadi kalau dia banyak dosa, hamba itu banyak dosa, dia perbanyak istighfar, permohonan ampun, tobat. Begitu maksudnya. Kalau dia pakaiannya bersih, yang diperbanyak pakaiannya, diberi minyak wangi, diberikan wangi-wangian. Ya. Dia mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jelas ya? Maka seorang hamba melihat keadaannya sendiri, apa yang bermanfaat baginya. Iya. Maka ini doa istiftah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sini terdapat bagaimana Abu Hurairah, seorang penuntut ilmu, mempertanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat juga bagaimana seorang guru itu apa? Ia menyampaikan kepada muridnya apa yang dia tanyakan, ya, dan memberikan ilmu tentang apa yang harus dia ketahui. Tentang apa yang harus dia ketahui. Iya. Baik. Di sini disebutkan berhenti sejenak. Ya, di dalam bacaan itu sebelum membaca, para ulama menyebutkan 3 bentuk berhenti sejenak. Yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah, di sini tempatnya, yaitu dia berhenti karena untuk membaca apa? 2 istiftah. Yang kedua berhenti sejenak itu adalah ketika akan ruku setelah dia berakhir bacaannya. Ya, akhir rakaat sudah selesai bacaannya, akan ruku, dia berhenti sejenak sebelum apa? Sebelum ruku. Dia berhenti sejenak, setelah itu dia ruku. Ini 2 hal diterangkan dalam sunnah. Adapun yang ketiga ini silang pendapat tentang masalah apakah disunnahkan berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah atau tidak. Iya. Dan yang benarnya tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan disunnahkan berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Namun bagi seorang imam, kalau dia ingin menarik napas atau dia berpikir apa yang dia akan baca, boleh dia berhenti sejenak memikirkan. Tapi kalau dia khusus ya menganggap itu tempat berhenti sejenak, maka ini telah kita terangkan tadi, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang hal ini. Iya. Baik. Ini direnung ya, mana doa ini. Jadi 3 ya. Yang pertama, permohonan agar supaya dijauhkan dari dosa. Sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Iya. Jadi dia memohon dulu dijauhkan. Setelah itu dia naik ke tingkatan yang lebih kuat. Agar supaya dia dibersihkan dari dosa-dosa. Sebagaimana pakaian yang kotor dibersihkan dari dosa. Dibersihkan dari kotoran. Kemudian dia memohon lagi yang lebih mendalam lagi. Yaitu dia minta supaya dia dicuci dosa-dosanya dengan air, es dan salju. Dengan air, es dan salju. Iya. Adapun penyebutan air, es dan salju, saya sudah terangkan tadi ya. Bahwa dosa itu sifatnya apa? Padanya ada sifat panas dan membakar. Iya. Dan ini panasnya adab pada dosa. Maka sangat munasab kalau dia dicuci dengan air yang dingin yang memadamkan panas tersebut, yaitu dengan air, es dan salju. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, An Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau berkata, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, ini doa yang ketiga ya, dari doa istiftah. Ya. Penulis berkata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah mengajarkan doa istiftah, Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu. Ya. Ini diperhatikan ya. Penyebutan tabaraka ismuka. Ya, kalimat isim itu satu ya, lafadz mufrad. Tapi karena dia mufrad diidhafakan kepada dhamir, maka dia mempunyai makna umum. Ya. Ya, kalau diterjemahkan, maha berkah seluruh nama-namamu. Bukan satu nama saja, maha berkah seluruh nama-namamu. Sebab seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu maha berkah. Wa ta'ala jadduka. Ta'ala artinya maha tinggi. Iya, jadduka. Maha tinggi keagunganmu, kebesaranmu. Ya, sebab al-jadd itu bisa bermakna keagungan, kebesaran, dan bisa bermakna kekuasaan. Iya, bermakna kekuasaan. Maha tinggi, maha agung, maha besar. Ya, kebesaranmu, keagunganmu, dan kekuasaanmu. Naam, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Hadits ini kata penulis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim bi sanadin munqati', dengan sanad yang terputus. Ya, Imam Muslim meriwayatkannya dari jalan Abu Jauza. Ya. Meriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan disebutkan bahwa ada keterputusan di dalam sanadnya, atau bukan dari jalan Abu Jauza ya, dari jalan yang lain. Ada keterputusan sebab Imam Muslim tidak menyambung apa hadits ini. Dan ini dari contoh hadits yang terputus di dalam Sahih Muslim. Dan ini jumlahnya sedikit sekali. Ya. Wad-Dharqutni, dan diriwayatkan oleh Dharqutni secara mausul, secara bersambung, wa huwa mauquf. Nah, hadits ini mauquf. Ya, baik, hadits ini memang ada kelemahan dari satu jalan ini, tapi dia punya jalan-jalan yang lain. Ya. Karena itu dihasankan oleh apa Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Hadits ini bisa dipakai. Nah, hadits ini inilah yang dijadikan dasar pijakan di kalangan atau di kalangan Hanabila. Imam Ahmad memfatwakan dengan hadits ini dua istiftah yang dibaca. Sebab hadits ini dua istiftah ini ringkas sekali. Namun makna yang sangat agung. Makna yang sangat agung. Ya, dan tentunya namanya memberikan pendidikan. Ya, ada kadang masyarakat umum cocoknya diberikan dua istiftah yang ringkas saja, mudah dihafal. Ya. Kalau di masyarakat umum diajarkan dua istiftah panjang, yang pertama misalnya diajarkan wajah tu wajihia. Ya. Ini mungkin 7 hari baru dia bisa hafal. Tapi kalau diajarkan dua istiftah yang pendek, seperti dalam hadits yang terakhir ini, subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka, ya, gampang diucapkan, mudah dihafalkan. Dan maknanya juga dalam makna yang agung. Yang jelas ini 3 istiftah. Ya. Boleh diselang-seling bacanya. Dan ini yang paling afdalnya, diselang-seling. Sebab kalau dia selang-seling bacaan, itu artinya dia hidupkan seluruh sunnah Nabi. Dia hidupkan. Tapi yang dilarang kalau dia gabungkan sekaligus. Ya. Dia baca 3 istiftah sekaligus. Ini dilarang kalau dia gabungkan. Sebab Nabi kalau berhenti membaca 2 istiftah, beliau hanya berhenti sejenak, sebentar saja. Kalau dia gabungkan akan menjadi panjang. Jelas ya, dan ini tidak benar. Beliau hanya berhenti sejenak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan 2 istiftah, itu tidak mengajarkan sekaligus. Ya, sahabat ini diajarkan doa pertama, sahabat ini diajarkan doa kedua, sahabat ini diajarkan doa ketiga. Menunjukkan bahwa syariatnya doa itu diselang-seling bacaannya, bukan dibaca sekaligus. Jelas ya? Maka ini yang berkaitan dengan doa istiftah. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dan ini riwayat yang terakhir mungkin yang kita baca sore ini. Kata beliau, wa nahwuhu anna Abi Sa'idin al-Khudri marfu'an indal khamsa. Dan semisal dengannya dari hadits Abu Sa'id al-Khudri secara marfu' dalam riwayat al-Khamsa, maksudnya dalam riwayat Imam 5, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa fihi, dan di dalam riwayat ini ada tambahan, ada disebutkan tambahan, wa kana yaqulu ba'da takbir, dan Rasulullah berkata setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Jadi dalam riwayat ini diterangkan tentang membaca apa? Membaca isti'adzah, membaca ta'awudz. Jadi berlindung kepada Allah dari syaitanur rajim. Iya. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbir, setelah takbir. Nah. Dan ini ta'awudznya juga perlu diterangkan maknanya supaya kita yang mengetahuinya. Insyaallah taala penjelasan tentang makna ini kita akan terangkan nanti di pertemuan setelah salat Maghrib. Ya, setelah salat Maghrib nanti masih kita lanjutkan dengan materi bulughul maram. Ya. Baik, masih ada waktu sedikit untuk pertanyaan. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk akan dihisab pada hari kiamat? Apakah hadis ini menunjukkan bahwa hewan-hewan itu akan dihisab? Ya jelas ya, itu hadisnya menunjukkan. Jadi hadisnya itu di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addun al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Perhatikan, dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. Diberi contoh, sampai kambing yang dipatahkan tanduknya akan meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Ya. Maka hisab yang terjadi antara sama makhluk. Ya. Antara sama manusia, bahkan tersama hewan pun terjadi. Bolehkah membaca tawud dan basmalah sebelum doa istiftah? Tawud sudah kita terangkan tadi ya. Adapun basmalah akan datang penjelasannya, akan datang hadis. Saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa orang kafir itu belum tentu musyrik. Dan orang musyrik itu sudah pasti kafir. Ya, ini memang penggunaan istilah. Dan secara umum apa yang diucapkan di sini benar ya. Ya. Dan memang ada sebagian ulama yang membedakan antara makna keduanya. Jadi mengatakan bahwa dua kata ini maknanya sama. Bagaimana cara menghadap ke kiblat ketika mengerjakan sholat wajib di kendaraan umum saat safar? Ya, pertama yang dilihat di sini, kenapa dia melakukan sholat di atas kendaraan? Kenapa tidak turun? Ya, kalau dia menjawab bahwa tidak mungkin turun, ya, kalau dia tidak mungkin turun, maka di sini Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dia bisa sholat berdiri di atas kendaraan, dia berdiri. Tidak bisa, dia duduk. Ya. Dia menghadap ke kiblat. Sambil duduk, seorang boleh membelakangi menghadap kiblat. Ya. Jadi pertama dia cari arah kiblat, dia mengharap ke kiblat. Dia sholat menghadap kiblat. Kalau sementara jalan tiba-tiba berbalik, berputar, maka itu sudah dikeluar, di luar kemampuannya. Dan Allah hanya membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat syah salat? Ya, yang kita sebutkan syarat salat itu, syarat wajib dan syarat syah itu semuanya sama, berkaitan dengan masalah keabsahan salat. Ya, hanya kalimat syarat wajib itu biasanya pembahasan untuk makna taklif, beban syariat, apakah sudah dibebankan oleh orang atau tidak. Ya. Bagaimana cara sholat dengan isyarat tatkala kita dalam keadaan tidak mampu? Ya, dia bisa berisyarat, apakah dengan tangannya, dengan kepalanya. Ya. Misalnya kepalanya dia ruku, diangkat sedikit. Ya. Kalau dia sujud, diangkat lebih tinggi lagi. Maka ini isyarat. Jelas ya? Dia bisa berisyarat atau dengan tangannya. Apa perbedaan rukun dan syarat? Rukun itu berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Kalau syarat itu berkaitan dengan hal yang di luar ibadah. Kalau dikatakan rukun salat, dia berkaitan dengan tata cara salat itu sendiri. Ya, berdiri berkaitan dengan tata cara salat. Rukun salat berdiri berkaitan dengan tata cara salat. Membaca Al-Fatihah rukun salat berkaitan dengan apa? Tata cara salat. Berwudu syarat salat karena dia di luar apa? Di luar pelaksanaan salat. Itu perbedaannya. Adapun hukumnya meninggalkan syarat dan rukun, kedua-duanya membatalkan salat. Saya seorang pemuda, sekarang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Saya berkeinginan untuk menikahinya pada saat umur 24 tahun. Di samping itu saya selalu dinasihati dan diberi arahan, bahkan ada pada tingkat memaksa agar saya segera menikah. Ya. Apa hukum paksaan di atas? Apa hukum menunda nikah hingga umur 24 tahun? Ya, ini hal yang berbahaya ya untuk dirinya sendiri. Ya. Artinya dia buka pintu syaitan untuk dirinya. Ini bukan waktunya untuk jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta itu nanti setelah dia menikah. Kalau dia jatuh cinta sekarang, maka segera dia menikah. Sebab kalau tidak, maka dia pasti akan menjadi permainan syaitan. Menjadi permainan syaitan. Iya. Dan seorang hamba jangan membuka untuk dirinya. Sekali lagi, yang dia membuka untuk dirinya perkara yang bisa membahayakannya. Ya. Di kondisi yang harusnya dia sudah menikah, tidak pantas dia undur. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa nikah itu kadang dia bersifat wajib. Apabila dia punya kemampuan untuk nikah, ya. Dan kalau dia tidak menikah, dia jatuh dalam dosa. Ini wajib dia menikah. Ya, wajib dia menikah. Adapun nikah bermakna sunnah itu apabila dia tidak khawatir jatuh dalam dosa, disunnahkan dia untuk menikah. Nah, maka hendaknya seorang jangan membuka untuk dirinya perkara yang seperti ini. Ya. Kemudian hati itu sekali lagi, apabila hati itu rusak, ya, dan jatuh dalam cinta yang terlarang, ini akan membahayakannya, ya, dan akan membawanya ke dalam perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam dosa dan maksiat. Ya. Ini yang saya nasihatkan. Apakah kalau dia belum mampu untuk menikah, dia jangan sampai memikirkan hal yang seperti ini. Ya. Kalimat jatuh cinta dan seterusnya. Ya sekarang jatuh cinta. Kalau besok setelah umur 24 tahun tiba-tiba dinikahi orang lain, mau dikemanakan cintanya? Ya. Maka dia sendiri akan merugi. Bolehkah seorang membaca zikir pagi dan petang tidak komplit seperti yang ada dalam buku Hisnul Muslim? Ya, tidak ada masalah. Itu adalah hal yang dituntunkan. Kalau dia baca komplit seperti yang di Hisnul Muslim, masya Allah, bagus. Ya, kalau dia baca yang terpenting darinya, itu juga adalah hal yang bagus. Dia baca ayat kursi, tiga kul. Ya, dia baca Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Afwan. Subhanakallahumma bihamdik adada khalqihi wa ridha, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya. Kemudian dia baca a'udzu bikalimatillahi tamma 3 kali. Dia baca zikir yang ringkas yang dianggap kandungan perlindungannya sangat kuat dan keutamannya besar, yang penting ya baginya itu adalah hal yang baik. Kalau dia baca komplit itu lebih baik dan lebih utama. Akhir-akhir ini banyak media massa yang seakan-akan memojokkan pemerintah. Bukan seakan-akan ya, memang benar memojokkan pemerintah. Ya. Bukan bahasanya bukan seakan-akan, bahasa memang terang-terangan perang dengan pemerintah. Ya. Ya, ini perbuatan sebagian orang yang sebenarnya ya, sikap yang mereka lakukan itu, kalau dikatakan nasihat itu bukan nasihat. Ya. Kalau dikatakan ingin memberikan kebaikan bagi manusia, itu bukan kebaikan bagi manusia. Itu bukan kebaikan bagi manusia. Makanya perbuatan hal tersebut hanya berarah dari orang-orang yang kadang rusak pemikirannya, atau memang dari pihak-pihak yang punya kepentingan di dalam hal tersebut. Iya. Dan dimaklumi bahwa pemerintah itu, iya, mereka bukan malaikat. Tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tapi cara menasihati tidak dengan cara yang seperti itu. Dia bisa menasihati dengan cara yang baik. Ya. Hal yang dengannya membawa manfaat bagi manusia. Tidak membawa keributan di tengah masyarakat. Hal yang dengannya menyejukkan hati. Tidak membuat hati manusia benci kepada pemerintahnya. Ya, ini adalah hal yang keliru. Rasulullah telah mengingatkan, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Iya. Bolehkah akad nikah diwakilkan? Kalau boleh, bagaimana ucapan akad nikahnya? Boleh saja diwakilkan. Ya. Boleh diwakilkan. Dan ucapan akad nikahnya, dia sebutkan bahwa saya mendapat perwakilan dari si fulan bin fulan untuk menikahkan antara fulana dan fulana. Maka wahai fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dengan fulana bin fulana. Selesai. Ya. Jelas ya? Namun ini sekali lagi harus dihadiri oleh pihak yang berwenang di sini. Harus ada saksi. Kemudian ya, jangan ada yang menikah tanpa ada urusan dengan KUA. Ya. Sebab ini catatan yang membawa kemaslahatan untuk semuanya. Bagaimana hukum membaca dua ayat saja setelah Al-Fatihah? Seperti dalam Ar-Rahman. Bagaimana maksudnya? Kalau dia membaca dua ayat saja, iya, dua ayat saja dia baca, itu syah sholatnya. Sebab Nabi pernah sholat, beliau hanya membaca satu ayat. Satu ayat. Kalau ini yang dia maksud, maka kita katakan sholatnya syah. Apakah diterima sholat orang yang pelaku kesyirikan? Dilihat syiriknya. Kalau syirik akbar, meluarkan dari agama, tidak diterima sholatnya. Kalau syirik asgar, ya, maka sholatnya diterima sepanjang sholat yang dia lakukan lepas dari kesyirikan. Apa hukum sholat hajat? Sholat hajat itu diterangkan dalam beberapa hadis, tapi seluruh hadis yang menjelaskan syariat sholat hajat semuanya adalah hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis yang lemah. Karena itu tidak disyariatkan melakukan sholat hajat. Bagaimana kaifiat bersedekap dalam sholat? Akan datang nanti penjelasannya insyaAllah. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Manakala kita jadi makmum. Sedangkan di surah Al-A'raf ayat 204 kita disuruh untuk diam dan mendengarkan. Ya memang itu betul ayat. Ya, idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Tapi ini ayat dia berlaku umum dalam salat. Ini kalau yang dibaca selain dari Al-Fatihah. Adapun kalau yang dibaca Al-Fatihah, maka tidak apa-apa dia membaca walaupun imam lagi apa? Lagi membaca. Dan akan datang insyaallah hadisnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bagaimana dengan sebagian doa pagi dan sore dibaca ketika sujud dalam sholat? Boleh atau tidak? Boleh saja dibaca kalau dia memerlukan makna dari doa tersebut. Ya, memerlukan makna dari doa tersebut. Namun afdalnya dia tidak terus-menerus membacanya, dia selang-seling doanya. Tercelaka menceritakan perempuan-perempuan yang dulu diproses kepada istri. Ini maksudnya mungkin seorang pernah ada proses mau menikah tapi tidak jadi. Ya, dengan beberapa perempuan. Tidak jadi, dan terakhir jadi. Pada istrinya yang terakhir dia ceritakan proses sebelumnya. Ya, kalau ini yang dia maksud, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu amanah baginya. Dia melihat kepada siapapun dari perempuan yang dia ingin nazar, itu adalah amanah. Dia simpan untuk dirinya. Ya. Kecuali bagi siapa yang memerlukannya. Ya, kalau misalnya ada yang ingin melamarnya orang lain misalnya, ya dia tanya kepadanya. Ya, tidak ada masalah dia beritakan dari sisi itu saja. Tapi selain daripada itu adalah bukan dari haknya untuk menceritakan. Bukan dari haknya untuk menceritakan. Bagaimana pandangannya terhadap Facebook? Ini Facebook sudah berapa kali kita katakan bahwa ikhwah hendaknya apa berhati-hati yang masuk ke dalam perkara yang bisa membahayakannya. Nah, saya sudah terangkan bahwa kadang ada orang bermaksud baik, ya, tapi yang dia dapatkan bukan kebaikan di dalamnya. Karena itu orang yang tidak punya kepentingan atau tidak ada hal yang penting baginya, jangan dia dekati perkara-perkara yang kadang bisa membawanya ke dalam hal yang tidak baik. Ya, sekarang mungkin namanya Facebook. Tapi besok mungkin bisa bernama Pes Maut. Ya. Mungkin bisa seperti itu. Hari ini book, besok jadi maut. Ya. Apa hukum makan dalam sholat? Itu membatalkan sholat ya. Makan dalam sholat membatalkan sholat. Apa hukum adzan? Padahal sudah banyak adzan berkumandang. Kalau dia di masjid, maka disyariatkan dia mengumandangkan adzan. Ya, sebab masjid itu memang ditegakkan padanya sholat, harus ada adzan. Walaupun sudah banyak yang mengumandangkan adzan. Iya. Sudah banyak mengumandangkan adzan. Bagaimana berburu hewan di Mekah padahal untuk dimakan? Ini sudah berlalu ya di pembahasan haji, kita terangkan tidak boleh membunuh hewan buruan kota Mekah dan Madinah. Bagaimana sebutan salat tahiyatul masjid? Apakah salat tersebut adalah salat khusus umum mutlak? Apakah dua rakaat saja saat masuk masjid? Ya, salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang dilakukan karena dia masuk masjid. Ya. Dan dia adalah salat yang umum dilakukan kapan saja dia masuk masjid. Kapan saja dia masuk masjid? Sebab Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Ketika menjenguk seorang sakit secara rombongan dan salah seorang memimpin untuk mendoakannya, apakah ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu menjenguk orang yang sedang sakit? Ya. Memimpin mendoakan tidak ada tuntunan untuk hal tersebut. Setiap orang mendoakan untuk saudaranya. Dia berkata tahurun insyaallah, la ba'sa, tahurun insyaallah, tidak apa-apa, insyaallah penyakitmu akan apa menjadi hal yang mensucikanmu. Ya, tadi doakan dengan doa yang baik didengar oleh saudaranya. Ya, jama'allahu laka baina al-ajr wasyifa'ul ajil. Semoga Allah mengumpulkan untuk kamu antara pahala dan kesembuhan yang segera. Ya. Dan kalimat-kalimat yang semisal dengan itu ataupun khusus, ya, kemudian dipimpin oleh satu orang mendoakan, ini dari hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk al-mutaffifin, seorang pemimpin yang menuntut kepada bawahannya untuk bekerja secara optimal padahal ada tambahan waktu di luar jam kerja sedangkan hak bawahan kurang terpenuhi seperti kurang tepat waktu, molor pada pemberian gaji? Ya, dia mungkin masuk ke dalam hal tersebut. Al-mutaffifin itu ya disebutkan definisinya dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka ialah al-mutaffifin, kalau mereka minta ditakar untuk manusia, mereka minta supaya dipenuhi, disempurnakan. Tapi kalau mereka yang menakar atau menimbang, mereka berlaku curang. Iya. Dia minta haknya ditunaikan, ini contoh ya. Mutaffifin untuk semua orang yang haknya dia minta ditunaikan, tapi hak orang lain tidak dia apa? Tidak dia penuhi. Tidak dia penuhi. Nah, ya berkaitan dengan masalah tambahan waktu kerja, ini tambahan waktu kerja di luar akad. Kalau tambahan waktu, dia harusnya ada akad lain. Tapi kalau misalnya dia sudah ada akad kerja dari awal, ya jam sekian sampai jam sekian, dan ditentukan gaji, maka dia harus bekerja sesuai dengan apa yang dia telah sepakati, walaupun dia itu anggap berat misalnya, ya, karena dia sudah sepakat dari awal. Nah, dan harusnya setiap orang itu saling merahmati dalam hal ini, melihat apa yang baik untuk saudaranya, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, agar supaya diberkahi antara keduanya. Apakah boleh sholat berjamaah di masjid yang kebanyakan masih memakai sarung? Tapi saya ingin memakai jubah dalam masjid itu. Ya kalau dia mau sholat pakai sarung, tidak dilarang. Hal yang baik. Iya. Apalagi kalau kebanyakan orang di situ pakai sarung. Kalau dia ingin pakai jubah, tidak ada masalah saya kira. Karena pakai jubah itu adalah hal yang sudah dianggap biasa di Indonesia ini. Ya, bukan hal yang dianggap asing dan aneh. Cuman kalau dia ikut kebanyakan orang, itu lebih bagus baginya. Bila kita masbuk dan baru mendapatkan setengah surah Al-Fatihah, kemudian imam ruku, apakah kita sudah mendapatkan satu rakaat? Kalau dia belum sempurna membaca surah Al-Fatihah, dia belum dapat satu rakaat. Dia harus baca sempurna dari awal sampai akhir, barulah dia dikatakan apa? Mendapatkan surah Al-Fatihah. Di tempat kami, salah satu dari sekian masjid ada yang berdampingan dengan gereja. Bagaimana sholat di situ? Ya kalau berdampingan itu tidak mempengaruhi tentang sholatnya. Ya, sholat di masjid bukan sholat di gereja. Nah, sholatnya syah. Kalau misalnya ada ribut-ribut dari situ, itu masalah lain. Sama saja kalau ada masjid, tidak ada ribut-ribut di tetangga masjid. Iya. Ini kertas merah semuanya sama pertanyaannya. Pertanyaan dari apakah boleh mengumumkan barang yang hilang itu di dalam masjid? Nah, kalau dia mencari barangnya dalam masjid, tidak diperbolehkan. Itu hal yang dilarang. Ya. Adapun kalau misalnya diumumkan, masjid juga bukan untuk tempat mengumumkan seperti itu. Harusnya diberikan kepada orang yang dimaklumi berunang. Kalau dia ingin apa atau diumumkan di pintu masjid, ya, di luar masjid. Adapun di masjid, itu bukan tempat untuk mengumumkan. Bolehkah seorang untuk menjadi muadzin, qamat dan imam dalam satu waktu sholat? Ya boleh saja dilakukan. Nah, masya Allah dia kumpulkan semua. Dia muadzin, dia imam. Ya, yang penting jangan dia menjadi imam, dia juga yang menjadi makmum. Bolehkah puasa wajib digabungkan dengan puasa sunnah? Ya enggak boleh ya, berbeda jenisnya antara yang wajib dan sunnah. Enggak boleh digabungkan. Itu wajib, itu sunnah, jenisnya berbeda. Apakah menampar wajah termasuk memukul wajah yang dilarang oleh Rasulullah? Gimana? Ya termasuklah, masa enggak? Ya. Menampar itu sama dengan memukul, apa bedanya? Apa ada ancaman bagi orang yang ribut di dalam masjid seperti tertawa terbahak-bahak dan semisal dengannya? Ya kalau tertawanya adalah tertawa yang sifatnya berlebihan, ya dalam perkara yang tidak benar, maka hal yang seperti ini tidak benar dilakukan di masjid. Tapi kalau tertawa hanya sekadar hal yang wajar, itu tidak ada masalah. Ya, disebutkan dalam hadits riwayat Muslim bahwa sebagian sahabat, kadang mereka duduk di masjid dan mereka menyinggung sebagian hal yang mereka lakukan di masa jahiliyah dahulu. Ya, dan mereka kadang tertawa, ya, dengan kenangan masa lalu mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tersenyum, ya, ketika mendengarkannya. Bolehkah sholat malam dan sholat duha berjamaah? Ya, sholat malam itu hanya disyariatkan berjamaah di bulan Ramadan. Dan sholat duha tidak disyariatkan secara berjamaah. Tidak disyariatkan secara berjamaah. Baik, sekiranya ini dulu ya untuk pertemuan sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kelanjutan dari materi nanti kita sambung setelah sholat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.